الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Ta'ala. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam perkara yang diada-adakan di dalam urusan agama, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita hidayah, taufik, kemudahan sehingga bisa mempelajari sebaik-baik perkataan yaitu firman Allah Taala, dan untuk mempelajari sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani 88.80. Kenapa saya sebut poin 80? Kemarin ada yang nyari poin 88.08. Jadi setelah 05 dicari lagi 010, kok 08 enggak ketangkep. Bukan 08 tapi 80. Jadi 88 poin atau koma 80, bukan 08. Mbok ada yang bingung nyarinya. 88,8. Rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada di wilayah Berlingmas cakep. Demikian juga para pemirsa Ahsan TV, Usman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan kitab Riyadu As-Salihin, taman orang-orang yang soleh, tempat bergembiranya orang-orang yang soleh karena melihat dan mendapatkan betapa banyak petunjuk-petunjuk kehidupan di dalam buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga layak sekali kalau dinamakan Riyadu As-Salihin, tamannya orang-orang soleh. Jadi nek atine sumpek, satu, buka Al-Quran. dua buka Riyadu As-Salihin, yaitu diantara hiburan. Buka mana saja, set, baca. Buka lagi, set, ya, baca lagi. Ada faedah-faedah yang sangat luar biasa di kitab ini. Ini dibuka dari manapun, insya Allah tidak bingung. Karena pembahasan satu dan yang lainnya tidak saling menghalangi, tapi justru saling apa? Melengkapi. Baik, kita masih dalam bab al-iktisadu fito'ah, berlaku sedang, tidak berlebih, dan juga tidak menyepelekan dalam beramal, tidak memforsir badan, dan tidak berlaku menyepelekan sehingga tidak melakukan sama sekali, tapi berada di tengah-tengah. Kemarin pada pertemuan yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang bagaimana seorang itu beribadah, bagaimana dia harus pandai-pandai memilih waktu dalam beribadah, sebagaimana halnya seorang yang sedang melakukan perjalanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waghdu, bukan itu ya, yang sebelumnya ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwati war rauhah. Gunakan waktu ghadwah. Di beliau memberikan sebuah permisalan bahwa orang yang ingin melakukan ibadah seperti halnya orang yang ingin melakukan perjalanan, hendaklah pandai-pandai memilih waktu. Kalau orang melakukan perjalanan, sebaiknya memilih ghadwah dan rauhah. Ghadwah itu kemarin kita baca keterangannya adalah perjalanan di awal siang. Kapan siang dimulai? Subuh. Jadi perjalanan ba'da sholat subuh. Jalannya masih sepi, tenaga kita masih apa? Fresh, fit, walaupun belum sarapan. Ya, tapi beda, tenaga kita ini seger. Ya. Itu di waktu awal siang. Jadi lakukan perjalanan seperti itu. Ketika badan itu sedang apa? Fresh. Demikian juga ar-rawhah. Rawhah itu di penghujung siang. Sama biasanya itu setelah istirahat. Walaupun jalanan agak ramai, ya. Tapi kita sudah istirahat. Jadi kita melakukan perjalanan itu dengan semangat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syai'in minad duljah. Dan lakukan perjalanan di penghujung malam. Di penghujung malam. Syai' minad duljah. Duljah di sini dikatakan akhirul lail. Berarti di penghujung malam. Malam itu diakhiri dengan terbitnya fajar atau sholat subuh. Berarti kalau perjalanan di penghujung malam, berarti dini hari menjelang subuh. Masya Allah, itu yang pernah coba melakukan hal itu luar biasa. Kalau pengalaman saya, naik bis malam, bis biasa bukan bis malam, Yogyakarta Purbalingga siang hari ditempuh 5 jam. Kalau malam hari panjenengan ngertos berapa? 2 jam. Masya Allah. Wus ngerti-ngerti tekan. Itu luar biasa. Ya. Walaupun terkadang ya kok bisa melakukannya alon banget. Ternyata supirnya apa? Ngantuk. Masya Allah. Pernah itu. Yang lewat jalur mana itu? Jogja, Wono, Sobo, kemudian baru Purbalingga. Pelan sekali. Ternyata ingin menjaga diri dan penumpangnya. Ngantuk deh itu. Lolustan. Baik. Ini pernah saya kalau tidak salah 2 jam tempuh perjalanan dengan bis. Baik. Nah, lakukan ibadah itu kayak di waktu-waktu itu. Ketika badan kita ini apa? Segar. Ketika kita masih semangat. Ketika sudah mulai capek. Datang kantuk. Ya, kemudian apa? Sudah mulai pokoknya kayak dipeksa banget. Itu berarti saatnya istirahat. Jangan dipaksa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis berikutnya insyaallah akan kita pelajari insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam hadis 146. Nah, hadis berapa? 146. Ini salah satu contoh hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari untuk berlaku tengah, berlaku sedang dalam beribadah. Tanpa memaksa-maksakan diri. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qal, beliau berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjida, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Tidak seluas sekarang ya. Dulu itu kalau panjenengan yang pernah pergi umroh, Masjid Nabawi itu bangunan kuno. Yang atasnya banyak mihrab-mihrabnya itu loh. Di belakang imaman, nggih. Tapi yang raudhah ke belakang, yang ada raudhahnya ke belakang, tempat ada muadzin itu ke belakang. Sebelum payung kalau sekarang gitu. Ya, tiangnya banyak. Ya, banyak tiangnya itu. Yang sekarang banyak tiangnya. Gitu. Nah, dulu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu di sebelah kanan. Kalau ada babus salam, pintu yang mengantarkan kalau lurus terus itu tempat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di belakang pintu itu. Itu ada rumahnya Abu Bakar, namanya Khawkhah Abu Bakar. Yang ada dinding pertama, dinding kedua. Nah, dulu rumah beliau Abu Bakar di situ, masyaallah. Jadi kalau jenengan lewat situ ya berarti kayaknya pernah melewati tempat yang pernah dilewati oleh Abu Bakar, masyaallah. Iya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan athar bekas-bekas kaki kita dengan bekas-bekas kaki sahabat kelak untuk menjadi saksi apa? Kebaikan di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. ibadah haji. Demikian juga keluarga, istri-istri dan anak-anak kita. Allahumma amin. Baik, beliau masuk ke dalam masjid. Fa'idha hablun, ternyata ada tali. Mamdudun bainas sariyataini, yang terikat di antara dua tiang. Dan tiang-tiang yang ada saat itu dari pohon batang kurma. Ini batang kurma banyak gitu. Nah, di antara dua batang kurma itu ada tali diikat ke satu pohon, ke pohon yang, atau dari satu batang ke batang yang lainnya, ada tali. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini, ternyata ada tali yang terikat di antara dua tiang masjid. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hadzal hablu, tali apa ini? Ini tali apa ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qalu, maka para sahabat mengatakan, hadza hablun li Zainab, ini talinya Zainab. Ini adalah talinya siapa? Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian mereka menerangkan tali itu untuk apa. Kata mereka, fa'idha fatarat, ini loh sahabiyah Zainab, kalau sudah capek ketika sholat, capek kan, kalau berdiri kan capek, ta'allaqat bihi, ya, gemandul di tali. Gemandul itu bahasa Indonesianya apa itu? Gemandul, sandaran, gandulan, ya. Jadi talinya untuk pegangan begini. Saya enggak tahu apakah talinya di arah atas kayak bis itu ada nama apa? Kenapa namanya itu? Memean. Bukan memean. Apa itu? Iya, pegangan bis istilahnya apa? Enggak tahu. Yang gini itu loh. Ya. Entah itu di atas atau di bawah untuk dikekep begini, saya tidak tahu. Yang jelas talinya itu difungsikan untuk gelantungan, ya, ini untuk nahan tubuh supaya tidak jatuh. Karena kan berdiri baca Quran, ya, sehingga terasa capek. Kalau sebagian kita, saya perhatikan kalau di pinggir tembok itu gelandulan. Jadi sholatnya itu sambil apa? Nyenderan, ya. Nah, kata sahabat, ini loh Zainab, kalau sholatnya sudah capek, dia tetap terus sholat, tapi sambil pegangan tali. Ta'allaqat bihi. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mungkin kalau kita yang diceritani, kita akan mengatakan, ih, masya Allah, luar biasa, mantap sekali ibadahnya. Wah, kita kalau sudah kayak gitu, mending deprok. Imame bacanya panjang, kita nunggu apa? Rukuknya, kan? Duduk-duduk dulu. Nanti kalau sudah hampir rukuk, baru apa? Gerutuk-gerutuk, gitu kan? Ini ndak ini. Cekelan tali, masya Allah. Dari awal ikut. Atau sholat sendirian pegangan tali. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tegas, hulluhu. Apa hulluhu? Lepas tali ini. Diudari. Copot. Lepas talinya. Kemudian beliau menasihati, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang itu sholat sesuai dengan kemampuan semangatnya. Ini kapan badannya kuat, itu yang digunakan untuk sholat. Fa idza fatara, kalau sudah capek, fal yarqud, maka hendaklah apa? Tidur. Hendaklah tidur. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendukung pemaksaan diri, tidak mendukung susah-susah yang dipaksakan, tapi justru beliau mengajarkan kita untuk berlaku iktisab, sedang. Kalau memang semangat, badan kuat, sholat, tapi kalau sudah capek, istirahat. Dan ini masya Allah luar biasa ya. Ini termasuk praktek dari menghindari tanattu'. Tanattu' itu kemarin apa? Memaksakan diri bukan pada tempatnya. Kemarin kan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita pelajari bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah, binasalah orang-orang yang memaksakan diri bukan pada tempatnya, bukan pada saat yang tepat. Waktunya istirahat, sudah ngantuk, kok malah maksa sholat. Orang sakit parah, gak kuat, kok tetap nekat puasa. Perjalanan sulit, berat, nekat, lanjut puasa. Ini tidak disukai di dalam agama kita. Jelas-jelas kalau mandi air dingin, lorone tambah parah. Kalau wudu, sekedar wudu saja dengan air dingin, sakitnya tambah parah. Lah kok tetap nekat wudu pakai air dingin? Ini namanya tanattu'. Napa? Memaksakan diri bukan pada waktu yang tepat, bukan pada kesempatan yang tepat, bukan pada tempatnya. Jadi kalau memang enggak kuat sholat sambil berdiri, jangan dipaksa. Jelas ngerti larane vertigo. Sudah jelas-jelas tahu sakitnya vertigo. Apa itu vertigo? Pusing, pusing sing kepripun? Ada yang pernah? Jenengan? Masya Allah. Jadi kalau ganti posisi, kok dunyane kaya muter. Itu yang dikatakan pusing tujuh keliling. Melengok kanan muter, nengok kiri juga muter. Itu kalau berdiri bisa ambruk. Kalau enggak ambruk, muntah. Lah kok tetap nekat sholat sambil apa? Berdiri. Nah, jangan memaksakan diri. Kalau tidak mampu berdiri, maka Islam mengajarkan kemudahan. Sambil apa? Duduk. Nek gue melek ternyata muter. Kalau buat buka mata tetap muter, sholatnya sambil apa? Terpejam. Subhanallah. Jadi saya baru ngobrol dengan seorang sarjana farmasi. Beliau menceritakan bahwa ternyata vertigo, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, itu ada yang derajatnya sudah sampai parah sekali. Obatnya harus rutin, dan dia kalau berjalan itu, orang itu sudah harus apa? Pegangan. Karena dunianya sudah betul-betul berputar. Ada gangguan di saraf keseimbangan. Ya. Ada gangguan di saraf keseimbangan. Wallahu ta'ala alam bi asab. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit yang kita tidak mampu untuk menahannya. Baik, itu contohnya ya. Kemudian tadi puasa, saatnya berbuka, namanya juga sakit, tidak kuat puasa, jangan dipaksakan. Termasuk mohon maaf, santri, pelajar, pinginnya belajar, sudah dari pagi belajar, siang istirahat sebentar atau kadang nggak sempat istirahat, malam masih pingin belajar, itu baca sebentar tegluk, baca sebentar apa tegluk, belajarnya jatuh nanti bangun lagi, itu kurang efektif. Kalau dari belajar itu termasuk tanatu, memaksakan diri. Caranya bagaimana? Tidur sebentar, bangun, misalnya tidur jam 9, blek, jam 2 bangun, nah itu baru belajar. Jam 1 bangun, itu seger. Saya pernah mempersiapkan kajian itu kadang nggih ngoten niku. Harus segera selesai, ba'da isya, nyanding buku, nyekel pulpen. Ya. Wah, itu mbok nulis ini enggak ada yang ketulis sudah. Teglu, nanti bangun lagi. Masyaallah, iki apa itu? Ngopi kadang mental. Ya. Akhirnya dinasehati sama istri, "Mas, mending istirahat dulu. Nanti bangun malam, kemudian apa? Mulai nulis." Ternyata Masya Allah, 2 jam tersisa, 3 jam tersisa sebelum subuh, itu lebih efektif dari mungkin ba'da isya sampai mungkin jam 11, urung ana tulisane. Jam 12 urung ketemu, bahkan kadang judule iki apa gitu ya. Itu mending tidur dulu, setelah itu bangun, kemudian mulai untuk nulis. Itu Masya Allah. Jadi pintar-pintarlah membagi atau mengatur waktu dan memberikan tubuh itu kesempatan untuk apa? Istirahat. Kalau mau sholat juga begitu. Ba'da isya ingin sholat, sudah degluk-degluk, ya tidur. Terus bagaimana? Bangun nanti malam. Itu lebih segar, lebih semangat dibandingkan di awal waktu yang mungkin masih capek. Jadi hadis ini luar biasa. Termasuk tanattu yang membuat seorang itu binasa, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanattiun, celakalah orang-orang yang tanattu, memaksa-maksakan diri dalam hal yang kita tidak mungkin untuk mencapainya. Memaksa diri dalam hal yang kita tidak mungkin untuk mencapainya. Apa itu contohnya? Ngutek-utek hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah. Jadi terlalu dalam berusaha mendapat gambaran yang sempurna tentang hadis-hadis yang berbicara kabar-kabar gaib tentang sifat-sifat Allah. Misal diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam yang terakhir. kita sebagai seorang muslim fahami dengan pikiran yang fresh. Oh, berarti Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam yang terakhir dengan turun yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Dah, itu fresh berarti. Lah yang dipeksa-peksa contohnya, nek sepertiga sekarang turun di Indonesia, nanti sepertiga berikutnya di Malaysia, sepertiga berikutnya di India, berarti Allah enggak pernah naik-naik dong. Ini namanya halakal mutanatiun. Bisa dipahami ya? Ini termasuk tanatuk. Lu nanti kalau turun berarti arasnya kosong. Tanatuk. Ini termasuk memaksa-maksakan diri dalam perkara yang tidak tepat. Dalam? Semacam itu. Terlalu jeru. Membahas sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Kita bisanya hanya mencapai dengan keimanan, bukan dengan nalar. Nalar kita sangat terbatas. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk tanattu', memaksa-maksakan diri yang dilarang, adalah memaksa-maksakan diri dalam memahami sebagian pelajaran akidah, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Turunnya gimana ya? Enggak usah dibahas. Itu enggak bakal sampai akal kita. Terus kalau sepertiga nanti berarti begini. Enggak usah dibahas. Enggak akan sampai akal kita. Ya. Ini namanya apa? Sudah terlalu memaksakan diri untuk membahas hal-hal yang tidak mungkin kita akan capai. Tugas kita adalah mengimani. Cukup. Mengimani. Cukup. Adapun bagaimana cara turunnya, itu hanya Allah yang tahu. Ngeten nggih, ini salah satu contoh. Wallahu taala a'lamu bisawab. Banyak sebetulnya contoh-contoh di antara sifat-sifat Allah, tapi nanti pada saatnya baru kita akan belajar. Mbok ilmune durung mbok ilmune, mbok kita ini belum nyandak. Nanti malah apa? Bingung. Bingung itu bukan bingung itu gimana ya? Pulang itu belum faham. Datang lagi sudah enggak diterangkan. Jadi insyaallah pada waktunya nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah. Nah, terutama bersama Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain, insyaallah beliau di bidang akidah. Beliau tiga bidang sekaligus insyaallah akan beliau raih. Ya. Bidang hadis S1, kemudian bidang akidah, dan insyaallah mudah-mudahan yang terakhir bidang tafsir. Insyaallah mudah-mudahan ini yang sedang beliau geluti. Taib. Walhamdulillah. Jadi kalau belajar seperti itu harus fresh pikirannya. Nah kalau wis ngantuk mending apa? Istirahat dulu. Nah kalau sekarang ada yang ngantuk, wudu dulu. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan pada hadis ke 100. 147. Hadis yang pendek tapi sangat bermakna dalam kehidupan kita. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila seorang dari kalian ngantuk sementara dia sedang sholat, apa yang dilakukan? Sholat sunnah ini, lagi sholat sunnah ngantuk, apa yang dilakukan? Fal yarkud, tidur, hendaklah dia tidur. Hatta yadhaba anhun naumu, sampai rasa ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum, kemudian beliau menerangkan alasannya apa. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya mungkin saja seorang dari kalian, idza shalla, ketika salat, wa huwa na'isun, dan dia ngantuk, la yadri, dia enggak akan tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, barangkali dia ingin beristighfar pada Allah, rabbighfirli, pinginnya begitu, rabbighfirli, fayasubbu nafsahu, tapi ternyata dia malah mencela dirinya, kuali. Harusnya ketika dia mengatakan rabbighfirli, apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Tapi karena ngantuk, mungkin keceletot. Napa? Rabbi la taghfir la taghfirli. Rabbi la taghfirli. Ya Allah, jangan ampuni aku. Mungkin atau tidak? Kalau yang punya pengalaman zikir sambil ngantuk, insya Allah tahu. Bersubuh baca ayat kursi, ora rampung-rampung. Coba yang pernah kayak gitu tunjuk tangan. Loh, satu. Cuma satu. Setelah subuh baca ayat kursi enggak selesai-selesai. Siapa yang punya pengalaman coba tunjuk jari? Dua. Saya ngaku ming loro, tiga. Ini lho ngaku dari tadi nih saya ini. Kok enggak selesai-selesai ya, Masya Allah. Jadi mending istirahat. Kalau ngantuk pada subuh bagaimana? Ya sudah, bismillah, tegukkan dulu kepala. Seger baru lanjutkan zikir. Begitu Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Kalau sudah capek, maka istirahat. Ya, istirahat. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan gambaran bahwasanya Islam itu ternyata benar-benar mengajarkan kemudahan bagi umatnya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.